ولو كره المشركون. Matikan semua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis ta'lim yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin bersama dengan kajian Komering Surabaya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga para pemirsa semuanya senantiasa dalam penjagaan dan keberkahan Allah di segala waktunya. Melalui majelis taklim yang mulia ini, kita sisipkan sebuah doa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini diuji sakit oleh Allah, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah, dilapangkan hatinya, dikuatkan batinnya, ditambahkan kebaikan-kebaikan yang luas. Bagi yang sehat, mudah-mudahan tidak terlena dengan sehatnya. Mudah-mudahan sehatnya memberikan manfaat bagi yang sakit. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah materi yang kita ambil dari sebuah kalimat. Mengapa harus aku yang diuji? Saya menulis materi ini tuh ketika melihat dan mendengar serta menemukan beberapa kasus di tengah-tengah saudara-saudara kita ini. Ada yang diuji dengan ekonominya yang tidak kunjung-kunjung datang ekonomi. Sampai dalam orang desa itu bilang, bahasa orang desa, wong gak tahu diri wawu duit. Jadi duang itu gak pernah mendekat pada dirinya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Orang kaya gak bisa merasakan ujian kemiskinan ini. Kesengsaraan, kesulitan-kesulitan, kecemasan, pikiran itu terus menggelayuti. Mikir yang besok dimasak apa, mikir untuk bayar anak sekolah apa, mikir untuk bayar listrik. Belum lagi kalau sakit, udah miskin, diuji sakit. Keluar kalimat ini, kenapa harus aku yang diuji? Ada lagi orang-orang yang hartanya cukup diuji dengan kesehatannya. Yang tidak pernah kunjung sembuh. Bahkan yang lebih tersiksa lagi tidak bisa menikmati kekayaannya. Makan tidak boleh dengan nasi. Tidak boleh makan daging. Bahkan ada yang tidak boleh tidur di tempat yang empuk. Nah, ini kan nyiksa. Ya. Keluar sebuah kalimat, kenapa harus aku yang diuji seperti ini? Ada lagi saudara-saudara kita yang diuji dengan kematian. Orang tuanya tidak selang lama, keponakannya. Dalam satu rumah, ada kalanya suami, kemudian anaknya. Ini kondisi seperti ini, ada yang bisa bertahan, ada yang keluar kalimatnya. Mengapa harus aku yang diuji? Maka kalimat ini memiliki beberapa makna dan pengertian. Mengapa harus aku yang diuji? Yang pertama, kalimat ini menunjukkan sebuah murni pertanyaan. Ingin tahu. Ya, ini yang pertama. Murni pertama, ini ada keinginan tahu kenapa harus aku yang diuji. Ini makna kandungan dari kalimat ini. Dia ingin mengetahui sesuatu dari ujian itu. Yang kedua, ada kalanya kalimat ini menunjukkan tentang qillatul ilm 'ala Allah. Tentang sedikitnya ilmu pengenalan dia terhadap sifat-sifat Allah. Minimnya orang mengetahui, mengenal sifat Allah. Ini mengakibatkan munculnya pertanyaan ini. Ya. Karena tidak mengerti tentang ilmu Allah, bahwa Allah itu Al-Hakim, Allah itu Al-Alim. Dan hikmah Allah itu luas. Sementara pandangan kita sangat sempit. Karena kenapa demikian? Karena kita memandang itu dengan pandangan nafsu. Ya, dengan pandangan nafsu yang enggak cocok kita anggap jelek. Itu aja simpelnya. Yang enggak cocok dengan keinginan kita anggap buruk. Makanya yang sering membuat kita stres itu adalah tidak tercapainya sesuatu yang diharapkan. Kan itu. Padi rasakan betul. Karena ngaji pagi ini kita membutuhkan perasaan-perasaan yang tajam. Mengapa harus aku yang diuji? Ini menunjukkan tentang bagian ya. Yang kedua apa? Qillatul ilm 'ala Allah. Tipisnya, sedikitnya pengenalan seseorang terhadap sifat-sifat Allah. Sebab kalau orang paham dengan sifat Allah, tidak akan keluar kalimat ini. Ya. Kemudian yang ketiga, lah ini yang mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi apa? Kalimat ini mengandung makna protes. Kalimat ini mengandung ratapan. Kalimat ini mengandung ketidaksiapan. Kalimat ini mengandung kemarahan. Mengapa harus aku yang diuji? Nah ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau satu misal di antara kita, di antara bapak maupun ibu, pada saat mendapat ujian, muncul pertanyaan. Mengapa harus aku yang diuji? Kenapa aku diuji seperti ini? Ketika kalimat ini mengandung sedikitnya ilmu terhadap Allah Ta'ala, ini bisa menjadikan su'udon seseorang kepada Allah. Ya, saya ulangi, kalau kalimat ini keluar karena adanya, kan saya tadi sebutkan ada tiga kemungkinan. Kenapa kalimat ini keluar? Diucapkan oleh seseorang yang ketika mendapat musibah. Mengapa aku diuji seperti ini? Mengapa harus aku yang diuji? Kemungkinan pertama, adanya keinginan tahuan. Ada orang yang ingin tahu dari hikmah. Ada apa di balik ujian ini? Dia cari. Yang kedua, ketika kalimat ini karena ketidaktahuannya terhadap sifat-sifat Allah, minimnya ilmu terhadap Allah, maka ini nanti bisa menimbulkan sifat su'udzon. Menimbulkan apa? Sifat su'udzon kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkinan keluarnya kalimat ini dari lisan seseorang, mengapa aku diuji seperti ini? Ya, atau mengapa harus aku yang diuji? Kalau ini lahir karena merupakan protes dan kemarahan, maka ini menimbulkan nantinya bentuk keputusasaan, melahirkan sebuah sifat putus asa. Sehingga dari poin yang ketiga ini, nanti munculnya seseorang yang meninggalkan ibadahnya, meninggalkan ketaatan dan meninggalkan agamanya. Ya, seperti ada orang yang diuji dengan miskin, kemudian dia tidak sabar, dia tidak memahami makna ujian. Ya, dia akan memutuskan dengan keputusan nafsunya. Aku jadi muslim, wis nyembah, wis sholat, wis puasa, wis zakat, tak lakoni kabisik melaratai. Ini ada yang menawarkan beasiswa sekolah ini. Ditambah lagi nanti lebih buruk lagi apa? Kaum muslimin di sekitarnya gak peduli. Nah, ini lebih buruk lagi. Ya, sudah miskin, sakit, sengsara, kaum muslimin yang lain gak mau tahu. Ini lebih buruk lagi. Maka ketika orang-orang misionaris datang kepadanya, menawarkan harta, kemudahan-kemudahan, fasilitas, maka siapa yang tidak akan terlena? Ini dampak buruknya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada antum sekalian untuk merenungkan kalimat. Kalau pada saat kita diuji lalu keluar kalimat atau paling tidak berbisik dalam hati, kenapa aku harus diuji seperti ini? Kenapa harus aku yang diuji? Maka kira-kira kalimat yang keluar ini kira-kira dari nomor yang keberapa? Ya. Termasuk keinginan tahu atau bentuk sedikitnya ilmu kita kepada Allah atau bentuk ratapan? Coba kita renungkan dari tiga kemungkinan tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang saya akan mengajak panjenengan semua untuk merenung. Sehingga nanti ketika satu saat kita diuji oleh Allah dengan apapun bentuk ujian itu, tidak akan keluar kalimat ini. Tidak akan meratap, tidak akan mengeluh, apalagi berputus asa, tidak protes, tidak marah. Sedih boleh, tidak dilarang. Bagi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini diuji sakit, sedih boleh. Nangis boleh. Silakan bersedih, silakan menangis. Namun, jangan melampaui batas. Ya, yang sudah mungkin satu minggu greges, ditambah lagi mulai nafas kurang enak. Coba renungkan ini. Betulkah itu dari penyakitnya atau karena perasaan kita yang sempit? Karena yang namanya sesak itu tidak mesti harus dari virus. Bukan saya enggak mempercayai virus. Ya, saya percaya. Saya percaya betul. Namun, apa betul itu dari virusnya atau dari ketegangan yang melampaui batas? Nanti akan kita ungkapkan beberapa perkara penting. Nanti masuk pada pembahasan bagaimana sikap kita. Nah, maka poin pertama yang ingin saya ngajak kepada antum sekalian, Yang pertama kita akan merenungkan satu poin. Poin pertama apa yang perlu kita renungkan? Poin pertama yang perlu kita renungkan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, man ashadul bala. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Ini pertama yang perlu kita renungkan. Man ashadul bala. Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW menjawab, al-anbiya. Masya Allah. Nabi, para nabi yang paling besar cobaannya. Para nabi yang paling banyak ujiannya. Yang paling berat cobaan-cobaan hidupnya. Ini yang pertama. Kemudian Nabi menyebutkan, thummal amthal fal amthal. Kemudian orang-orang yang imannya di bawah Nabi, kemudian seterusnya. Artinya apa? Beliau menyebutkan hatta yubtalal abdu ala qadri dinihi daka. Sehingga seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Saya ulangi. Ya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana sulbatin. Apabila agamanya kuat, imannya kuat, maka ibtulia ala qadridaka, maka dia akan diuji oleh Allah sesuai dengan kekuatan, keimanan dan agamanya. Fa in kana wa in kana fi dinihi riqqah, dan apabila agamanya ringan, imannya tipis, imannya lemah. Tuliya ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar kekuatan imannya. Ya. Maka Nabi menyebutkan qal, kemudian Nabi bersabda lagi, fama tabrahul balaya anil abdi, maka tidak pernah berhenti. Perhatikan kalimat ini. Ya. Fama tabrahul balaya, ya, anil abdi, seorang hamba tidak pernah berhenti diuji oleh Allah. Artinya apa ini, Bu? Ya, artinya apa? Berarti artinya bahwa seorang hamba itu senantiasa dalam kehidupan ini akan mendapatkan ujian-ujian dalam sepanjang perjalanan hidup. Coba kita renungkan mana masa-masa kita yang tidak ada ujiannya. Mana waktu-waktu kita yang tidak ada ujiannya. Masya Allah. Orang memandang ketika diuji itu yang paling berat. Padahal ada orang lain yang diuji yang lebih mengerikan lagi. Orang kalau diuji kan enak sampean kan begitu. Diuji cuma begitu. Belum tentu dia diuji orang lain seperti orang lain. Nah, kalimat seperti ini juga menimbulkan sebuah permasalahan. Ya, enak sampean gak diuji seperti saya. Enak sampean diuji cuma gitu saja. Coba ibu bapak perhatikan. Pernah gak dengar kalimat ini? Enak sampean. Enak panjenengan, enak jeng sampean, enak non jenengan, enak bu jenengan, enak mbak jenengan. Diuji cuma begitu. Pernah gak dengar kalimat ini? Coba renungkan. Ayol ikhwah. Ketika kita membaca ayat ini, hadis ini. Ya, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bahwa hamba tidak pernah berhenti dari ujian hatta yamsiya fil ardi wa ma alaihi min al khathiyah. Sehingga apa tujuannya Allah? dengan ujian yang terus ditimpakan kepada hamba sampai dia berjalan di atas bumi tanpa dosa. Jadi tujuan ujian itu adalah untuk kafarat dzunub. Allah memiliki rencana yang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lainnya. Maka jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan perhatikan, hadis ini menunjukkan ketika disebutkan seseorang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar kekuatan dan kelemahan imannya. Nah, pertanyaannya, yang tahu iman kuat dan lemah siapa? Allah. Ya, sehingga disinilah yang menunjukkan bahwa Allah di dalam memberi ujian kepada hamba ini ngawur apa enggak kira-kira. Suka-suka Allah gitu ya. Kita dikasih ujian, anak kita nakal. Anak kita nakal itu nyiksa, Ibu. Saya datang ke beberapa teman-teman ya, bukan orang taklim ya, teman-teman yang diuji dengan anaknya, Masya Allah. Khomer, tawuran, tuh ujian anaknya yang gak soleh. Si anak-anak tidur, malam-malam diketuk pintunya, Pak Lurah datang. Apa anak sampean, Mas, jegurin sawah, katanya. Dalam keadaan mabuk. Bayangkan. Coba hati orang tua yang mana yang gak tersiksa begini. Walaupun kaya, walaupun jadi pejabat. Enaknya di mana kalau demikian? Jarak berapa hari lagi ditemukan lagi anaknya terluka parah kecelakaan karena nyopir dalam keadaan mabuk. Di waktu yang berbeda, tiga-tiga tengah-tengah malam enak-enak tidur, di depan rumahnya digedor-gedor pintu oleh beberapa ratus orang. Kenapa? Anaknya melukai orang lain. Ujian yang berat, gak enak. Masya Allah. Nah ini ya. Jadi Allah itu tidak mungkin memberikan ujian itu tanpa ilmu dan hikmah. Coba ketika kita menyebutkan Allah itu, Wallahu alimun hakim. Perhatikan dua sifat Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Dalam hal apa? Mengetahui tentang apa, bijaksana dalam hal apa? Apakah ujian ini termasuk kebijakan Allah? Ya. Apakah ujian yang Allah berikan kepada kita ini bagian sifat kebijakan Allah? Nah, oleh karena itu ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pelajaran hadis yang pertama tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah dalam memberikan ujian itu tidak ngawur. Ya, Allah memberikan cobaan tidak sembarangan. Gak sakarpe dewe. Bukan dengan cara yang dolim. Suka-suka Allah, selera-selera Allah. Enggak. Alimun hakim. Dengan ilmunya dan dengan hakimnya Allah. Ya. Maka ini perlu kita jelaskan, ini perlu kita terangkan kepada panjenengan semua. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa ada di antara kita ketika kita diuji ini mengatakan, mana keadilan Allah? Mana keadilan Allah? Mana keadilan Allah? Mana kebijakan Allah? Karena Allah itu maha adil. Saya kok banyak menderita ini? Masya Allah. Coba ikhwah, kalau antum kenal tentang sosok, mungkin ustaz aja lah, gak usah ulama kibar yang besar gitu ya. Orang ustadz aja yang alim, yang bijaksana, yang antum tahu, dia itu bijaksana kalau membicarakan sesuatu. Kalau memberikan pendapat, itu hikmah. Coba ketika orang percaya dengan seorang ustadz, tentang kapasitas seorang ustadz, ya, antum yakin dengan kebijakan ustadz tersebut. Sehingga kalau udah yakin, maka keputusan diserahkan sepenuhnya pada ustadz. Apapun yang antum ustadz sampaikan, kami akan ikut. Kalau memang ustadz memandang dari sisi syariat bahwa saya harus cerai, saya akan cerai. Kalau enggak, saya akan pertahankan. Pokoknya dalam hal ini saya serahkan sepenuhnya kepada ustadz. Subhanallah. Ayol ikhwah, apa yang kita lakukan? Itu baru ustadz yang memiliki kapasitas yang sangat terbatas dalam kebijakan dan pengetahuannya, pertimbangannya. Toh ustaz juga manusia, tidak mengetahui masa yang akan datang kayak apa bentuknya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu persis apa yang akan terjadi. Nah, apa yang akan terjadi? Kita tidak mengetahui lebih banyak tentang sesuatu masalah yang kita hadapi. Enggak tahu lebih banyak. Kita itu tahu sesuai dengan logika kita. Kok begini kan begitu kita menilai sesuatu itu. Tidak lebih dari itu. Allah alimun hakim. Masya Allah. Allah alimun hakim. Allah maha bijaksana. Dan Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Efek sampingnya Allah mengetahui dengan jelas. Nah, ayo alikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita lihat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu enggak pernah berbuat zalim. Allah haramkan dirinya berbuat zalim. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu masalah itu bukan karena kedzaliman Allah kepada kita. Ya, bukan karena kezaliman Allah kepada kita. Ya, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana di dalam surat 40 ayat 31. Mari kita simak surat 40 ayat 31 di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Ya, kita simak surat 40 surat Ghafir 6 ayat 31. Di akhir ayat Allah mengatakan wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Ya, padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Ya, kita simak ayat. Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Kemudian diulang di dalam surat 3 ayat 108. Surat 3 ayat 108. Kembali Allah jelaskan. Di ujung ayat. Ya, di kalimat yang terakhir, ya Allah jelaskan tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Ya, di ayat yang 108 itu di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan Allah tidaklah berkehendak mendolimi siapapun di seluruh alam ini. Allah tidak berkehendak untuk mendolimi siapapun di seluruh alam ini. Jadi apa yang terjadi itu atas kebijakan Allah. Atas hikmah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ya ibadi inni haramtu dhulman ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedoliman atas diriku sendiri. Allah mengharamkan sifat dolim atas dirinya. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ini poin pertama. Ini poin pertama yang perlu kita renungkan, bahwa Allah ketika menimpakan suatu masalah, ketika Allah memberikan sebuah cobaan kepada hambanya, itu dengan ilmunya dan dengan hikmahnya. Jadi kalau boleh digambarkan gitu, gak mungkin Allah itu melimparkan masalah suka-suka Allah, nanti gak tahu jatuhnya kepada siapa. Gak mungkin. Termasuk ujian yang hari ini, sakit yang menyebar ini. Ya. Ini poin pertama yang harus kita renungkan. Yang kedua, yang perlu kita renungkan ketika kita diberi cobaan oleh Allah, ketika kita diberikan masalah oleh Allah adalah apa? Suatu peristiwa atau suatu ujian itu terjadi karena bagian dari ketentuan Allah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Satu peristiwa itu terjadi merupakan bagian dari ketentuan Allah yang sudah dijelaskan oleh Allah sebelumnya. Untuk memahami poin yang kedua ini, mari kita renungkan sebuah firman Allah. Yang pertama kita bisa lihat di dalam surah 57 ayat 22 dan ayat 23. Surat 57 ayat 22 dan ayat 23. Mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Mari kita simak bersama. Setiap bencana yang menimpa di bumi. Ya, setiap bencana yang menimpa di bumi. Dan yang menimpa kepada dirimu sendiri, karena bencana ini ada dua. Sifatnya global dan infirat. Ya. Jadi ada yang sifatnya global, seperti sekarang ini. Ada yang ujian itu antar pribadi, yang tadi sudah kita kasihkan contoh macam-macam tadi. Nah, jadi setiap musibah yang sedang terjadi, baik yang terjadi di muka bumi secara global maupun individu kepada kalian, menimpa kalian, maka semuanya itu, ya, semuanya itu fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Ya. Lah ini dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan qaddarallahul maqadir. Ya, Allah menentukan takdir makhluk-makhluk yang diciptakannya itu qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Masyaallah. Jadi Allah mencatat takdir peristiwa-peristiwa yang akan dialami makhluknya ini itu sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun ketentuan-ketentuan peristiwa-peristiwa yang akan dialami hambanya ini sudah ditentukan oleh Allah. Ini. Ada ketetapan, ada qadarnya. Makanya sebelum terjadi disampaikan dulu dan orang wajib mencari ilmu ini. Supaya apa? Disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Perhatikan salah satu sifat Allah. Di mana Allah itu berkuasa atas segala sesuatu untuk menciptakan, membuat orang sehat, orang sakit, orang tersenyum, orang menangis, orang bahagia, orang menderita, bagi Allah itu mudah yang menentukan demikian. Dan ini mengandung iman yang luar biasa. Maka ayat berikutnya memberikan penjelasan secara rinci. Untuk apa ini diterangkan oleh Allah? Kok dikabarkan seperti ini? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya. Agar kalian nantinya tidak putus asa. Ini loh. Terhadap apa-apa yang telah luput dari kalian. Barangkali punya cita-cita enggak terpenuhi. Banyak cita-cita enggak terpenuhi itu. Apa saja, macam-macam bentuknya. Sudah berangkat mau haji, batal. Stres kalau enggak paham dengan ayat ini. Mau nikah enggak jadi. Stres, gantung diri. Macam-macam usaha gagal. Usaha bangkrut. Coba pikiran kita kemana larinya? Suudon yang paling banyak itu. Sehingga usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Setelah itu berhenti kita. Ditanya, kenapa kok berhenti? Apa jawabnya coba kira-kira? Jawabnya bisa kita lihat di lapangan. Mayoritas menjawab suudon kepada Allah. Mayoritas menjawab suudon. Ya Allah. Ini. Oleh karena ini dijelaskan oleh Allah. Kenapa ini kok diterangkan dari ayat ini, ayat yang dua-dua. Kenapa kok dijelaskan demikian? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Artinya apa? Gak semua keinginan itu pasti tercapai. Gak semua yang diharapkan itu terpenuhi. Enggak semua yang diimpikan itu persis yang kita inginkan. Enggak. Nih, sehingga orang kalau memahami seperti ini, ringan bebannya. Ringan beban. Kemudian yang kedua apa tujuannya? Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak apa? Bergembira ria. Ya, kamu tidak terlalu bergembira ria terhadap apa yang kamu dapatkan. Apa yang telah Allah berikan kepadamu. Makanya Allah sebutkan berikutnya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai ya, setiap orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Kenapa kok ditutup ayat ini? Realitanya orang yang kalau berhasil itu sering menempatkan dirinya yang menjadikan keberhasilan itu. Ya. Makanya ini dua ayat ini renungan bagi kita semua bahwa segala sesuatu terjadi itu bukan kebetulan. Sesuatu terjadi itu bukan karena apa namanya, Allah gak ngerti. Bukan karena Allah ngawur, bukan Allah lelap, bukan Allah ketelesut, bukan. Bukan. Sesuatu terjadi sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan ilmu dan hikmahnya. Ilmu dan hikmahnya. Kemudian kita perkuat pula, kita tambah di dalam surat At-Taubah ayat 51. Ya, surat At-Taubah ayat 51. Coba kita simak ayat ini. Insyaallah. Kita simak ayat ini. Di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, 6, ayat 51, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kul, katakanlah Muhammad. Ya, katakan Muhammad, sampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, katakan kepada mereka, layusibana, sesuatu itu tidak akan menimpa kita. Sesuatu tidak akan menimpa kepada kita. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Sesuatu tidak terjadi kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Ada ketentuan. Seperti kalau saya ambil contoh orang sakit ini. Kemarin itu saya gara-garanya. Ya, ya sudah begitu. Ada sebab musabab. Tapi tidak mesti harus begitu. Orang mengatakan habis mengunjungi orang sakit ketularan. Berapa banyak orang tidak pernah keluar dari rumahnya sakit. Apa sebabnya coba? Hah? Apa coba sebabnya? Ngunjungi enggak, dikunjungi juga enggak. Rumahnya ditulisi, dilarang masuk. Gitu. Tidak menerima? Nah, sementara saya tak diem aja dulu di rumah. Tawakuf. Ya. Berapa banyak? Ini bukan berarti kemudian kita melanggar protokol. Enggak. Bukan begitu pengertian. Pengertian yang kita ambil di sini adalah sebuah i'tiqad, keyakinan. Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut. Artinya apa di sini? Satu, kita enggak boleh gegabah. Kita enggak boleh gegabah. Tetap melalui proses ikhtiar yang disyariatkan oleh Allah. Dengan petunjuk-petunjuk ulama dan para ahlinya. Sesuai selesai, ikuti jalannya. Tanpa harus berlebih-lebihan. Setelah itu apa? Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini tidak akan tersentuh kepada saya kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Minum vitamin sudah, jaga kebersihan sudah. Prokes kesehatan sudah. Kok sakit? Gak usah pusing. Gak usah nyalain-nyalain masker. Karena kan aku sudah kurang-kurang loh mas. Kalimat apa ini? Mbak? Hah? Aku tak jogol loh aku. Ini kalimat apa ini? Kalimat kecewa. Iya apa enggak? Kalimat kecewa. Gak usah. Oh, ini penting sekali untuk kita sampaikan. Kullay yusibana illa ma kataballahu lana. Masya Allah. Meyakini tentang informasi, mengambil informasi tentang takdir. Dan meyakini tentang apa yang sudah ditetapkan Allah, tentang kebijakan Allah. Ada hikmahnya. Sehingga di sini dengan adanya ayat-ayat dan dalil-dalil tersebut, dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, maka ada dua tuntutan besar pada kita semuanya. Ada dua tuntutan besar untuk kita semuanya. Apa tuntutan besar itu? Yang pertama, wajibnya kita mencari ilmu. Yang pertama, wajibnya kita mencari ilmu. Yang seringkali ibu-ibu, bapak-bapak, tolong didengarkan. Tolong didengarkan. Saya masih sering menemukan sebagian besar kaum muslimin menyatakan mempelajari ilmu agama itu untuk akhirat. Sering kita dengarkan, yo ngaji yo penting, tapi dunia lu seakan-akan ngaji itu urusan akhirat. Ini kekeliruan yang sangat amat besar. Ilmu dalam Al-Quran ini membicarakan tentang semua persoalan, termasuk yang berkaitan dengan masalah ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempelajari tentang kabar-kabar dari Allah tadi. Ya, mempelajari apa? Kabar-kabar dari Allah. Ilmu tentang apa yang sudah dikabarkan oleh Allah melalui kitabnya dan melalui sunnah nabinya SAW tentang takdir. Oh, segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Kabarnya ada Al-Qurannya? Sudah, hadisnya ada? Ada, jelas bahwa tidak ada sesuatu terjadi secara apa tadi? Kebetulan. Enggak. Semua terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Dengan apanya tadi? Dengan apa? Ilmunya dan dengan hikmahnya. Coba kalau panjenengan pernah dengar orang tua yang bijaksana. Orang tua yang bijaksana. Mungkin gak orang tua yang bijaksana itu ngasih beban kepada anaknya, anak TK suruh ngangkat meja gitu. Gak mungkin kan? Kenapa? Orang tua gak dolim. Orang tua kalau nyuruh anaknya TK kecil ngangkat meja, ngangkat kursi. Ini dolim, orang lihat kejam orang tuanya. Allah gak dolim. Allah memberi beban itu, Allah sudah tahu ilmunya. Tentang siapa yang harus dikasih dan beban apa yang harus dikasihkan. Kira-kira menurut panjenengan semua. Ya, yang hadir di tempat kajian ini. Di forum majelis ini. Menurut kita. Ketika Allah memberikan ujian-ujian kepada kita yang macam-macam ini. Kira-kira. Apakah Allah tahu dengan pasti? Kira-kira. Ujian ini layaknya diberikan kepada siapa? Ujian yang sakit layaknya diberikan. Kira-kira menurut Allah ini yang sakit duncalno, yang miskin duncalkan, ya, dilimparkan begitu. Atau Allah tahu persis. Ujian yang miskin ini untuk si fulan. Yang sakit untuk si fulan. Yang ini untuk si fulan. Kira-kira dengan ilmunya begitu? Atau Allah memberi kita ujian itu dilimparkan oleh suka-suka Allah? Kira-kira yang mana jawabannya? Hah? Dengan ilmu dan hikmahnya. Nggak ngawur, ayo lihwa. Sehingga nanti seorang muslim ketika mendapat ujian, tidak akan keluar kalimat tersebut. Mengapa harus aku yang diuji? Kalau saya ditanya begini, Ustaz, kenapa harus saya yombo? Aku dewe yora. Ya coba. Allah gak mungkin. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang hilang, ibu selama ini. Ini yang hilang. Ilmu ini yang hilang dari pikiran kita. Ya. Masya Allah. Saya di lapang itu sering menemukan hal-hal yang aneh. Pernah saya itu terjatuh sendirian di jalan raya, ditonton orang banyak. Berikutnya di waktu yang lain, orang banyak terjatuh berguling-guling, saya sendirian berdiri. Saya tuh mikir pulang tuh, ya Allah, Allah takdir Allah. Jadi ketika saya habis pengajian di daerah Puri Mas sana ya, Gunung Anyar itu lewat Rewin. Kota gue di situ malam, tidak kelihatan ada uli jatuh itu, uli jatuh. Suruh, ya, mencelat saya. Itu mau dipapak sama apa itu? Aduh, takdir Allah gak mati memang. Allah gak takdirkan mati. Kayak film jadinya. Jadi, yang namanya pipi saya nempel di bempernya mobil. Jadi saya lari ke barat itu dengan kecepatan yang ini tadi itu. Dan mobilnya nyebut saya gitu. Tapi Allah takdirkan gak? Gak mati karena memang belum ajalnya bukan di situ. Bukan di situ aja. Takdirnya begitu. Ditonton orang banyak. Itu aja masih selamat ngono sih an. Gulung-gulung kayak begitu. Satu saat saya habis pengajian di daerah mana? Gedangan. Pulang pagi-pagi habis sholat subuh, kajian subuh itu hujan gercep itu. Pas menjelang di jembatan layang, di putaran balik utaranya jembatan layang Buduran itu. Di depan saya ini kok kelihatan tusur-tusur berjatuhan. Saya tak kondisikan, berhenti. Di samping saya ini sudah saya lihat belakang-belakang roboh semuanya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Enggak ada yang menimpa kita. Ini ilmu yang pertama yang harus kita raih, yang pertama harus kita miliki, ilmu tentang apa yang dikabarkan oleh Allah. Sudah saya ulangi. Yang pertama yang perlu kita kaji apa tadi? Yang perlu kita raih, yang perlu kita miliki, yang pertama apa? Ilmu tentang apa? Tentang apa yang dikabarkan oleh Allah terhadap permasalahan atau peristiwa-peristiwanya. Ada peristiwa gak terjadi kecuali dengan takdir. Dengan ilmunya dan hikmahnya. Sudah kita miliki satu poin. Ilmu tentang kabar dari Allah. Sesuatu tidak terjadi kecuali dengan ketetapan Allah. Dan Allah ketika menetapkan itu tidak ngawur. Ya, ini yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua, apa yang harus kita raih? Yang harus kita raih, dan ini wajib Pak, wajib ini. Jadi dua perkara ini, fardu ain. Ya, fardu ain. Apa yang kedua? Al-yakin bima wa'adallah. Yakin. Kita harus bisa mendapatkan sebuah keyakinan. Kita harus bisa meraih akidah. Ya. Tentang apa? Tentang apa yang dijanjikan oleh Allah. Yakin dengan apa? Dengan apa? Janji-janji Allah. Apa yang dijanjikan Allah itu pasti benar. Apa yang dijanjikan Allah itu pasti diberikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti disediakan. Apa faedahnya? Apa keutamaan kalau kita sudah memiliki dua hal ini? Ilmu, wawasan-wawasan tentang peristiwa kehidupan ini. Tidak ada terjadi kecuali ketentuan Allah dan Allah menentukannya dengan ilmu dan hikmahnya. Yang kedua, kita yakin kalau Allah memberikan sesuatu, Allah menimpakan sesuatu, ada janji-janji. Dan kita yakin dengan janji itu. Mengharap akan janji itu. Surganya, ampunannya, pahalanya, rahmatnya, anugerahnya, ridhonya. Itu janji-janji yang Allah berikan. Kita meyakini tentang janji itu. Kalau dua hal ini berkumpul menjadi satu di hati orang mukmin. Saya ulangi, jika dua hal ini didapat berkumpul di hatinya orang mukmin, itu akan melahirkan syarhus sadar, kelapangan hati. Hati ini lapang sekali. Jiwa ini lapang sekali. Nah, kelapangan hati inilah. Kalau hati sudah lapang, lapangnya hati tadi dengan apa? Hah? Dengan apa tadi? Ilmu dan keyakinan. Mengetahui, sudah mengetahui, oh Allah sudah ngabarkan kok itu. Kan ada ayatnya yang sudah kita baca. Kan nabinya sudah jelaskan itu. Ilmunya sudah tahu kita. Yang kedua apa? Yakin dengan apa? Janji Allah memberikan sesuatu itu ada janji yang di dalamnya. Seperti kalau kita sakit, dijanjikan Allah. Ketika diuji dengan ini, Allah janjikan ini, itu. Masya Allah. Dan kita yakin janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Makan melahirkan sarhus sadar. Hati yang lapang. Nah, kalau hati ini sudah lapang, maka persoalan-persoalan itu akan menjadi ringan. Urusan-urusan akan menjadi mudah. Gak ada masalah yang sulit dalam hidup ini. Gak ada yang semerawut dalam hidup ini. Gak ada yang berat dalam hidup ini. Apapun ujian-ujiannya. Apapun cobaan-cobaannya. Enggak ada, enggak ada. Dan itu tersimpan oleh Allah. Disimpan oleh Allah. Diabadikan oleh Allah. Di dalam doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Dan Nabi pun berdoa. Di dalam satu hadis. Allahumma qassim lana min khasyiatik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Ini permintaan Nabi. Ya Allah, berikanlah aku rasa takut kepadamu. Kenapa? Sebab dengan rasa takut itu, ma tahulu bainaka wa baina maksiatik. Dengan rasa takut itu, akan menjadi penghalang antara diriku dan maksiat kepadamu. Ini doa Nabi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Dengan rasa takut itu menjadi penghalang antara diriku dan maksiat kepadamu. Kemudian apa? Wayakinan. Dan anugerahkan kepadaku keyakinan. Berikan aku yakin. Sehingga ma tuhawwinu masa'ibad dunya. Kalau keyakinan itu sudah ada di dalam hatiku. Ketika keyakinan sudah engkau tanamkan di hatiku. Maka ma tuhawwinu masa'ibad dunya. Semua musibah dunia itu akan terasa ringan bagiku. Kenapa? Janji yang Allah berikan lebih besar dari musibahnya. Ulangi. Janji yang Allah berikan lebih besar dari apa tadi? Musibah. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang memalukan dan menjijikkan. Sakit ayan. Kalau kambuh di setiap tempat. Ya, kalau kambuh itu di setiap tempat, enggak perlu di pesta makan, enggak perlu di pas di tengah-tengah pasar pas belanja. Atau pas di tengah-tengah undangan ngumpulnya banyak orang. Pas kambuh-kambuh dia. Ya, kambuh dia. Di samping itu kalau udah kambuh begitu bergulung-gulung di tanah. Busa dari mulutnya keluar terbuka auratnya. Ini kan memalukan. Dia datang kepada Nabi untuk minta doa kepada Nabi. Agar disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Dan ketemu oleh Nabi. Bertemu dengan Nabi. Tapi Nabi memberikan dua opsi kepada wanita yang sakit ini. Opsi pertama apa? Bagaimana jika Anda bersabar dengan sakit Anda ini? Saya tahu ini memalukan, saya tahu ini menjijikkan, dan saya tahu ini berat. Tapi kalau Anda sabar, artinya sabar itu ikhlas menerima sakit ini. walakil jannah. Apa kata Nabi? Surga yang Allah simpan untuk kalian, untuk Anda. Surga disediakan untuk Anda. Tapi kalau Anda menginginkan doa saya untuk sembuh, insya Allah akan saya doakan. Dan insya Allah akan sembuh. Namun saya gak berani jamin surga. Wanita ini milih yang mana? Milih yang mana? Doa kesembuhan atau dia ikhlas dengan sakit itu? Dengan dia tanpa pikir panjang, tanpa pikir panjang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan sabar. Pertanyaannya begini, Bu. Ibu, Bapak bisa bayangin, ketika wanita ini kambuh, ya, ketika wanita ini kambuh, karena dia gak minta doa kesembuhan. Ketika kambuh, ada kesedihan kira-kira? Ada tetap kan? Sedih itu ada apa enggak? Ada tetap. Tapi berat gak baginya? Waktu sakit itu yang dibayangin apa kira-kira? Waktu sakitnya kambuh, yang dibayangin apa? Hah? Dia yang dia lihat itu sakitnya atau janji yang disampaikan Nabi? Kenapa dia mau menerima sakit? Kenapa dia mau menerima sakit? Karena dijanji surga. Maka pada saat sakitnya kambuh yang diingat apa? Allah. Ketika yang diingat surga, ketika dia sakit dan terasa sakit itu disaksikan orang banyak, hatinya yang diingat apa? Surga sedang menanti saya. Ada beban di hati kalau udah begitu? Ada beban berat? Tak ada. Ini. Masya Allah. Maka jika hati sudah terisi dua hal, ayol ibu. Ada saya teman-teman dapat sesuatu. Iya, sakit itu. Surga itu mahal, ya Allah. Surga itu apa? Mahal. Ampunan Allah itu mahal. Kalau kita bayangkan sakit yang kita mungkin sesek atau perut sakit, kepala pening, ternyata itu mengurangi rasa sakit di akhirat, kira-kira gimana? Hah? Yang ada apa? Tersiksa atau kenikmatan? Ketika kepala kita cekot-cekot gitu ya. Lalu di hati kita mengharap kepada Allah. Ya Allah, jadikan cekot-cekot kepala saya ini menghilangkan siksaan di akhirat. Yang terasa apa kira-kira? Ada beban lagi? Enggak ada. Maka ketika dua perkara ini ada di dalam hati kita, ilmu dan keyakinan, ilmu terhadap berita-berita yang disampaikan Allah nanti akan terjadi begini, setiap terjadian itu sudah ditentukan, ini kalau sudah dimiliki, itu melahirkan sebuah pemahaman. Dan ketika pemahaman itu sudah menyatu, berubah menjadi keyakinan, melahirkan sarhus sodr, hati yang lapang. Maka jika hati sudah lapang, dengan apa yang melapangkan hati tadi? Hah? Apa yang melapangkan hati tadi? Ilmu dan keyakinan, maka jiwa kita akan merasakan ketenangan. Jenengan bisa rasakan ketika Abu Hurairah kelaparan melilit-melilit sambil melulis hati sampai pingsan. Ya. Jadi Abu Hurairah bisa mengumpulkan hadis itu, ternyata dia korbankan beberapa waktu untuk bekerja. Gak mau kehilangan ilmu dari Nabi SAW. Dan sekarang kita nyatati enak, An Abu Hurairah, ditanya siapa sahabat yang paling banyak riwayatnya, Abu Hurairah, kita enak menghafalin. Antum tahu, Abu Hurairah waktu nyatet itu kelaparan. Ya. Gak kita bisa bayangin, ayo lekho. Ada beban, hilang beban itu. Kenapa? Ada sebuah ilmu dan keyakinan yang dimiliki oleh Abu. Maka kalau jiwa ini sudah lapang, hati kita sudah lapang dengan ilmu pengetahuan, dengan keyakinan yang kita harapkan dari Allah, maka jiwa kita akan lapang. Dan jika jiwa kita lapang, ya, hati kita lapang, pikiran kita terang, kemudian batin kita merasakan ketenangan. Perhatikan, perhatikan dengan baik. Ketika jiwa tenang, maka detak jantung pun stabil. Detak jantung itu enak. Kalau detak jantung itu stabil, maka imun itu kuat di dalam tubuh. Makan apa? Kalau udah begitu ibu, kalau udah begitu itu, makan sambil terong, terus gak pakai iwak, itu sok ibu pun telu. Ini pas kondisi ini, kalau yang mau lagi apa kan? Metu ambil umbelin meler ngalor gitu. Mari masak jeng. Masa apa? Balas nyambil terong. Iwak klotok, itu yang dahasnya yang dipangan. Royok ambil kucingnya soalnya. Apa yang membuat orang bahagia begitu nikmat? Makan ala kadarnya tadi, apanya kira-kira? Menunya atau hatinya? Hah? Tuh loh. Teman-teman yang hari ini sakit, gak doyan makan. Ketika saya tanya, jenengan makannya, gak anu Ustaz, gak selera. Muntah gak? Enggak. Mual gak? Hatimu sumpek. Itu jelas itu. Udah tak tunjuk hatimu sumpek. Enggak Ustaz, yang becok. Jangankan yang sakit. Coba ibu-ibu. Dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya dicek. Dicek up apa di. Apa. Di swab. Di, nek perlu di print. Nek perlu di print ya. Ibu-ibu. Ya. Dengar suami mau nikah lagi. Dan serius. Nah coba. Saya tanya. Detak jantungnya normal enggak? Detak jantungnya normal enggak? Enggak. Ketika detak jantung enggak normal, makan enak enggak? Sakit apa sampean? Sakit hati. Paham ini? Jadi kalau ada orang enggak selera makan, bukan karena virus. Bisa jadi bukan karena virus. Tapi karena apa? Hatimu enggak rumungso tenang. Ada kecemasan di sana yang berlebihan. Termasuk yang hari ini teman-teman sakit. Yang kena sesak nafas katanya. Sebagian kecil itu memang dari virus. Tapi sebagian besar itu kan stamina tubuhmu gak bagus. Hatimu yang sesak. Antum tahu lihat orang marah? Pernah marah gak ini? Sering. Masya Allah. Ya tanda-tandanya kelihatan. Ya, coba ibu, bapak ketika marah. Ketika antum marah, ketika jenengan marah. Detak jantung rasanya kayak apa? Stabil apa enggak? Enggak stabil. Pertanyaan saya, nafasnya teratur apa enggak? Makan, menggos-menggos toh. Makane ni anak konjone moron wong muring-muring sing dicekel apa ni badhe apa dodone. Hah? Wis tanduk di jembarno ati ini. Enggak mungkin badhe enggak ditutuk sampean. No. Apa yang dilapangkan ini? Jiwa. Jiwa. Masya Allah. Ini ayo lekwa. Ini. Jadi imun ini kan meningkat nantinya. Kekuatan tubuh akan meningkat. Selera makan tinggi. Karena hatinya tenang. Tenang. Gak makan sama dengan kalau kita datang ke rumah. Ke rumah orang yang kita senengi. Kondisinya kayak apa? Rumah itu terasa apa gimana? Rumahnya terasa apa? Sejuk. Seger kan gitu kan? Yang menyejukkan antum waktu duduk itu AC-nya, kipasnya, atau kondisinya? Hah? Kondisi. Kalau antum habis bertengkar di dalam kamar, AC-nya terasa apa? Hah? Astagfirullah. Ini penting. Sangat penting. Maka ayol ikhwah, inilah sosok iman yang dikagumi oleh Allah. Iman yang paling dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita simak sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini untuk menambah imunitas kita bagi teman-teman yang sekarang dapat ujian. Masihkah perlu bertanya mengapa harus aku yang diuji? Hah? Masihkah kita simpen kalimat itu? kalau sudah kadung dicatat di buku apa diare apa mencret itu. Kan ibu-ibu ada tulisan mencret itu, catatan diare. Kalau ada seperti itu, apakah tetap disimpan buku itu? Begitu kita lihat dua sisi ini saja sudah cukup. Mari kita simak sebuah rahasia indah di balik musibah dari Allah Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yakunu lahu indallahi manzilah. Sesungguhnya seseorang itu ya telah disiapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi ada seorang hamba diberikan maqam, manzilah. Manzilah itu kedudukan yang terhormat di sisi Allah itu. Menjadi orang-orang terpandang di surga itu. Namun, fama yabluhuha bi'amalin. Dia tidak bisa mendapatkan kedudukan itu dengan amal-amal sholat. Gitu loh. Mungkin sholatnya, sholat sunahnya tidak terlalu banyak. Puasa sunahnya mungkin juga enggak terlalu banyak. Sholatnya mungkin juga kurang khusyuk. Sedekahnya juga mungkin tidak terlalu besar. Intinya apa? Dia banyak kekurangan dalam amal. Tapi Allah tentukan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi surga Allah Ta'ala. Namun dia tidak bisa meraih kedudukan itu dengan amal-amal soleh. Gak bisa dia dapat dengan amal-amal soleh. Karena gak punya simpanan amal-amal soleh yang banyak dia. Maka fala yazalullahu yubtalihi bima yakrah. Allah tidak pernah berhenti memberikan ujian-ujian kepadanya. Ujian yang satu belum usai, datang lagi ujian. Ada sebagian ikhwah kita, ibu kita, saudari kita, yang dalam 5 hari ayol ikhwah, kehilangan 2 keluarga yang dicintainya. Pertama, suaminya yang meninggal. Jarak 5 hari, putra tunggalnya meninggal. Itu bisa bayangin rasanya kayak apa. Maka saya sampaikan kalau hari ini hadir ibunda tersebut, maka kemungkinan di sisi Allah ada derajat yang tinggi buat panjenengan. Yang mungkin panjenengan tidak bisa dapatkan dengan sholat. Yang mungkin panjenengan tidak bisa peroleh dengan puasa. Yang mungkin panjenengan tidak bisa memperoleh dengan sedekah. Namun Allah ingin Anda mendapatkan kedudukan yang sudah disiapkan yang tinggi. Sebagai salah satu pembesar-pembesarnya surga. Selaku petinggi-petingginya surga. Orang-orang terkemuka di surga. Dengan apa? Allah memberikan ujian-ujian yang tidak pernah berhenti. Sesuatu yang dia tidak sukai. Sehingga apa? Pujian-ujian itu ketika diterima dengan hati yang lapang. Dengan hati yang lembut. Dengan hati yang ikhlas. Hatta yubalihuhu iya. Maka ujian yang diterima dengan ikhlas itu akan mengantarkan. Ya, mengangkat orang tersebut dengan kesabarannya. Dengan keikhlasannya, dengan takdir. Ujian itu akan mengantarkan kepada piagam penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, dimanapun antum berada ketika diuji, pertanyaan saya, masihkah kita simpan kalimat ini? Di mana letak keadilan Allah? Mengapa harus aku yang diuji? Dan kenapa aku diuji seperti ini? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada kajian siang ini. Mudah-mudahan ini masih belum masuk pembahasan, lalu bagaimana sikap seorang muslim ketika datang musibah itu. Apa yang harus kita lakukan? Action kita itu bagaimana? Insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah pada Selasa yang akan datang di majelis kajian Komering kita akan membahas bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapi musibah. Sehingga nanti diharapkan dengan materi itu, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, pada saat mendapatkan musibah, kita tahu apa yang harus dilakukan dan punya pegangan yang tidak sampai menghilangkan keseimbangan. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian siang ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa dibuka sesi soal jawab ini? Barangkali dia bisa di-stylenya. Saya ada waktu mungkin 5-10 menit ke depan. Kalau memang ada ibu-ibu yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan untuk bertanya karena ini ada Zoom, melalui Zoom juga bisa untuk interaksi. Insya Allah dengan harapan bisa membantu teman-teman yang sedikit punya masalah. Kalau ada silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi surat Al-Ghafir ayat berapa ya Ustaz? Apa? Yang kita bahas tadi ya, yang menjelaskan tentang Allah tidak mendolimi dirinya, surat Ghafir ayat 31 Ibu. Ayat 31 Ustaz. Nggih. Surat 40 ayat 31 di bagian kalimat terakhir di ayat itu, kalimat terakhir. Al-Ghafir 31. Nah. Ayat 100, yang surat 108 tadi apa ya Ustaz? Surat Al-Imran Ibu. Al-Imran ayat berapa Ustaz? Ayat 108. Oh, di bagian akhir ya, di bagian akhir ayatnya. Iya, Ustaz. Ya, ayat 108 bagian akhir itu ada. Oh, ini ada yang minta diulang doanya. Ya, baik. Allahumma qsim lana. Allah. Allahumma qsim pakai qaf ya. Allahumma qsim lana. Min khosyatika. Min? Ya, min khosyatika. Saya ulangi. Allahumma qsim lana min khosyatika. Ma tahulu. Ma tahulu. Ma tahulu baina. Baina. Wa baina maksiatik. Baina, bainana, maaf, bainana wa baina maksiatik. Saya ulangi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Artinya, ya Allah, anugerahkan kepadaku, ya. Ini ada sudah di-share di grup, ya, di Zoom bisa dilihat di sana di chattingnya ada. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Ya. Wa min ta'atika, tadi saya lanjuti memang. Wa min ta'atika dan anugerahkan kepadaku tak kepadaku taat kepadamu. Wa min ta'atika. Artinya dan anugerahkan kepadaku ketaatan kepadamu. Ya. Ma tuballighuna bihi hubbak, yang bisa mengantarkanku untuk mendapatkan cintamu. Wa minal yakin, dan berikan kepadaku keyakinan. Berikan kepadaku keyakinan. Ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya, yang menjadikan semua beban-beban, semua musibah-musibah dunia menjadi ringan. Nah, itu bisa dilihat di mana? Di chatting Zoom-nya insyaallah sudah disertakan redaksinya di sana. Nah, itu ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan yang lain, saya rasa sudah cukup ya. Sekali lagi saya menghimbau kembali, satu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan teman-teman yang sedang sakit, jangan panik. Sedih boleh, khawatir wajar, dengan catatan jangan melebihi batas. Ya, karena ketakutan, kekhawatiran yang melebihi batas itu menjadikan kesempitan pada hati. Kalau hati sudah sempit, kamu tersiksa. Kalau tersiksa, semuanya akan berubah menjadi buruk. Nah, itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, untuk memperhatikan dan peduli. Bagi teman-teman yang diberikan rezeki oleh Allah, jangan eman-eman untuk dikeluarkan. Ya, saat ini teman-teman kita banyak yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Ya, saya tidak menawarkan diri, tapi saya menyampaikan kami punya tim. Barangkali ada yang ingin gabung bersama kami, silahkan untuk menyalurkan. Ada, sudah kita share di grup melalui MPU bekerjasama dengan Yayasan Durratul Ilm. Ya, insya Allah ini kita akan salurkan dana-dana tersebut untuk saudara-saudara kita sesuai dengan kebutuhan. Karena mereka ada kalanya orang yang berkecukupan, tapi gak sempat masak karena satu rumah sakit semua. Ya, gak bisa keluar untuk belanja, maka kita cukupkan kepentingan-kepentingan mereka, kebutuhan mereka, baik makanan maupun minuman insyaallah, atau obat-obatan yang dibutuhkan insyaallah. Baik, demikian insyaallah. Kalau memang tidak ada, semoga kajian kita pagi ini, pertemuan kita pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, memberkahi kita dan keluarga kita semuanya dengan penjagaan yang sebenar-benarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.